waktuku. Pulangkan dia padaku, tunjukkan jalan padanya, bahwa ku tetap di sini. Temukan dia untukku, tunjukkan dia padaku. Tunjukkan jalan padanya, bahwa ku tetap di sini untuknya. Berharap dia kembali pulang untukku. Padaku tunjukkan jalan.